Kalau gitu kita untuk sesi yang kedua memakai kitab tasrif. Pada sesi yang kedua ini kita memakai kitab tasrif. Kita sampai pada halaman yang ke-28. Sama niyah wa isrun, halaman yang ke-28. Membahas tentang permasalahan fi'il dari sisi hurufnya. Al-fi'lu min haitsu hurufihi au min haitsi hurufihi. Fi'il dari sisi hurufnya. Fi'il dari sisi hurufnya itu terbagi menjadi dua bagian. Al-fi'lul mujarradu dan fi'lul al-fi'lul mazidu. Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Mujarrad itu hanya semata-mata itu. Al-mazid artinya tambahan. Fi'il sulak, fi'il mazid. Dalam fi'il mujarrad itu ada fi'il mujarrad sulasi, ada fi'il mujarrad rubai. So, biasa dibaca al-fi'lus sulasiul mujarrad, fi'il sulasi yang mujarrad. Biasa dibaca al-fi'lur rubai al-mujarrad. Ada tiga fi'il mujarrad, fi'il sulasi dan fi'il rubai. Fi'il sulasi mujarrad dan fi'il rubai mujarrad. Kemudian al-mazid, fi'il mazid juga ada dua. Mazidus sulasi, mazidur rubai. Fi'il sulasi mazid dan fi'il rubai mazid. Di sini mazidus sulasi, mazidur rubai. Biasa dibaca fi'il sulasi mazid dan fi'il rubai mazid. Penjelasannya, fi'il ditinjau dari sisi huruf pembentukannya terbagi menjadi dua. Mujarrad dan mazid. Yang dikatakan mujarrad itu adalah semua hurufnya asli. Semua hurufnya asli. Itu mujarrad. Mujarrad ada dua macam. Sulasi mujarrad yang terdiri dari tiga huruf asli dan rubai mujarrad yang terdiri dari empat huruf asli. Ini adalah fi'il sulasi mujarrad dan fi'il rubai mujarrad. Contohnya banyak ya. Contohnya apa? Fi'il sulasi mujarrad, contohnya misalnya kataba. Sudah kita banyak itu contohnya yang di depan dulu ya. Nah, fi'il sulasi mujarrad, kotala, mana'a, sobaro, alima. Itu yang dinamakan fi'il sulasi mujarrad. Ya, fi'il sulasi mujarrad contohnya ta, ta, ba. Yang ma na. Itu namanya fi'il sulasi mujarad, dan antum bisa lihat contoh-contohnya di depannya. Fa'ala, nasoro, faroha, banyak sekali fi'il yang terdiri dari tiga huruf asli. Tiga huruf asli. Kemudian ruba'i mujarad ini yang tidak ada. Ruba'i mujarad antum bisa lihat contohnya di bab yang selanjutnya. Nah, di bab yang selanjutnya tentang pembahasan fi'il ruba'i mujarad. Lihat misal di halaman berapa situ? Yang membahas tentang fi'il ruba'i mujarad. Ada enggak di situ? Nah, ini ruba'i mujarad halaman 74. Antum bisa lihat di situ ada zalzala. Nah, ada dahroja, ada far'ana, ada tarjama, ada harjama. Nah, itu yang dinamakan fi'il ruba'i mujarad. Ya, antum bisa lihat contohnya di situ. Ya, kalau yang sulasi mujarad contohnya sudah banyak di depan. Ya, nah, ini yang ruba'i mujarad juga dicontohkan di sini. Zalzala, ya, dahroja. Ya, jadi idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu dari fi'il ruba'i mujarad. Idza zulzilatil, zulzilatil. Kok enggak zalzalatil? Kan asalnya zalzala. Gimana itu? Kok jadi idza zulzilatil? Ya, nanti ada pembahasannya ya. Atau ini zalzala, harusnya idza zalzalatil. Tapi di situ zulzilatil, ardu zilzalaha. Zilzal berarti di situ adalah apa? Master di situ ya, di situ mana? Zalzala, yuzalzilu, zilzalan atau zalzalatan. Keguncangan. Kembali kepada pembahasan tadi, ya itu contohnya ya, antum bisa lihat di situ ya, itu namanya fi'il ruba'i mujarad. Jadi fi'il mujarad ada dua, fi'il sulasi mujarad dan fi'il ruba'i mujarad. Sulasi mujarad terdiri dari tiga huruf asli. Ruba'i mujarad terdiri dari empat huruf asli. Kemudian fi'il yang mazid. Mazid adalah mujarad yang ditambah satu huruf atau lebih. Fi'il mujarad, huruf asli tadi, ditambah satu huruf atau lebih. Tambah satu huruf atau lebih. Di sini, fi'il mazid ada dua juga, fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid, fi'il sulasi mujarad ditambah satu huruf atau lebih. Tambah satu huruf atau lebih. Kemudian kalau ruba'i mazid, yakni ruba'i mujarad ditambah satu huruf atau lebih. Itu juga kita bisa lihat contohnya di situ. Nah, saya lihat contohnya di situ. Tadi misalnya tadi apa fa'ala fi'il sulasi mujarot fa'ala. Fa'ala misalnya fa'ala salah berdua. Nanti bisa ditambahin satu huruf misalnya menjadi af'ala. Tapi satu huruf misalnya af. Af. Atau bisa ditambahi dua huruf. Ditambahi dua huruf gimana? If'ala. Af'ala misalnya. Atau tafa'ala. Misalnya. Tafa'ala. Ini tambah dua huruf. Atau ditambahi tiga huruf. Ini yang paling banyak. Istaf'ala. Hah? Bisa ditambah satu huruf af'ala, bisa ditambah dua huruf tafa'ala, bisa ditambah tiga huruf istaf'ala. Yang paling banyak tambahan dalam fi'il mazid, tambahannya itu sampai tiga huruf saja. Pada sulasi mazid. Pada sulasi mazid, tambahan yang paling banyak itu tiga huruf saja. Sedangkan pada rubai mazid, tambahannya hanya sampai pada dua huruf saja. Sebab huruf yang paling banyak dalam fi'il tersebut adalah enam huruf. Tidak boleh ada lebih dari enam huruf. Misalnya yang rubai mazid tadi, contohnya zalzala menjadi tazalzala, zalzala menjadi tazalzala. Menjadi tazalzala. Dan seterusnya sampai hanya mendapatkan tambahan yakni dua huruf, yakni tambah satu huruf lagi ya. Tidak lebih dari dua huruf kalau dia fi'ilnya adalah fi'il rubai mazid, karena yang paling banyak huruf pada fi'il tersebut hanya ada enam. Hanya ada enam. Contoh yang sampai yakni fi'il mazid yang sampai pada enam itu contohnya misalnya ihronjama. Ihronjama. Asalnya ada saat jana. Asalnya kharjama menjadi ikhronjama. Itu sampai kharjama apa? Mengumpulkan apa sebentar. Ikhronjama di situ lihat mengumpulkan apa ya? Terkumpul ya. Mengumpulkan atau terkumpul. Ikhronjama. Kalau jal-jala tadi mengguncangkan, kalau tajal-jala terguncang, nanti itu masalah arti itu nanti berbeda-beda ketika mendapatkan tambahan huruf. Ya, nanti akan dibahas nanti. Ya. Ikhron jama, har jama. Ini tadi garpu juga ya. Ini asalnya dari sini ya. Ini asal har jama itu. Ikhron jama asalnya har jama. Mendapatkan tambahan dua huruf. Nah, itu batasannya. Sampai enam huruf. Kalau yang rubai masjid hanya mendapatkan tambahan satu atau dua huruf. Kalau yang sulasi masjid bisa mendapatkan satu tambahan atau dua tambahan huruf atau tiga tambahan huruf. Batas akhirnya itu semuanya adalah enam huruf. Batas semuanya adalah enam huruf. Nanti akan dibahas satu-satu tentang fi'il sulasi mujarad, fi'il rubai mujarad, kemudian fi'il sulasi mazid, fi'il rubai mazid pada pertemuan-pertemuan hingga sampai pada akhir dari pertemuan ini. Akan kita kenal semuanya itu. Insyaallah bismillah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keistimewaan pada kita sekalian. Kemudian pembahasan fi'il yang lainnya, fi'il itu ada dua. Dari sisi huruf ada dua. Fi'il sendiri itu ada dua. Al-fi'lul muta'addi dan al-fi'lul lazimu. Fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Keterangannya, fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang langsung bisa mengenai objeknya atau yang membutuhkan objek. Fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan objek atau yang langsung mengenai objeknya. Contohnya tadi kataba itu termasuk fi'il yang muta'addi. Kataba telah menulis. Ya. Nah, menulis ini kan butuh objek, menulis apa? Seperti menulis pelajaran atau menulis karya tulisan atau yang lainnya. Atau menulis Al-Quran atau menulis bahasa Arab. Nah, kataba ini butuh dengan objek. Misalnya kataba Muhammadun, Muhammad telah menulis. Menulis apa di sini? Butuh objek. Menulis pelajaran misalnya. Kataba Muhammadun ad-darsa misalnya. Kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba Muhammadud darsa. Muhammad telah menulis pelajaran. Butuh objek dia. Itu namanya fi'il muta'addi. Ada yang namanya fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak bisa langsung mengenai objeknya atau tidak membutuhkan objek. Contohnya misalnya karuma. Karuma. Misalnya contohnya karuma. Contohnya karuma. Karuma aliyun misalnya. Ini tidak perlu biaya. Contohnya karuma. Karuma itu maknanya telah mulia. Muhammad telah mulia. Anda butuh objek. Atau telah mulia. Ali bukan keanehan. Karuma aliyun. Ali telah mulia. Beda kalau kita mengatakan Ali telah memuliakan. Kalau memuliakan butuh objek. Kalau memuliakan siapa? Ali misalnya telah memuliakan tamu. Nah, itu butuh objek. Kalau telah mulia itu tidak butuh objek. Itu namanya fi'il lazim. Bisa misalnya kalau kita pakai kalimat akroma. Akroma itu maksudnya telah memuliakan. Kalau karuma telah mulia. Ya, kalau pakai akroma ini butuh objek. Akroma aliyun Daifan misalnya ya. Akroma aliyun Akroma aliyun doifan. Kali ini butuh objek akroma. Ali telah memuliakan seorang tamu. Kalau pakai akroma, maknanya telah memuliakan. Berarti kalau telah memuliakan di situ butuh objek. Kalau karuma termasuk fi'il lazim yang tidak membutuhkan objek. Yani karuma aliyun, telah mulia Ali, atau Ali telah mulia, tidak butuh dengan objek. Kalau mendapatkan alif, akroma telah memuliakan. Nah, nanti pembahasannya pada sulasi, yakni mazid. Yang tiga huruf aslinya mendapatkan tambahan satu huruf alif, akroma, telah memuliakan. Nah, ini jenis fi'il. Jadi ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Fi'il muta'addi itu yang butuh terhadap objek, atau fi'il yang langsung bisa mengenai objeknya. Sedangkan fi'il lazim, fi'il yang tidak bisa langsung mengenai objeknya atau tidak membutuhkan objek. Nah, ini tentang pembagian fi'il. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, masuk bab abwabut tasrif. Sekarang kita bahas bab-bab tasrif. Atau sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan. Ada yang kurang paham tentang ini? Doifan, doifan tamu. Penulisan biasanya kalau dia pakai tanwin fathah itu biasa pakai alif atas, ya. Oh, penulisan aja pak, kurang gini pak ya, kurang gini, ya. Penulisannya ya, penulisannya kurang ya gini ya. Naam. Barakallahu fikum. Harusnya kasih gini terus kasih ya begini. Naam. Daifan. Ada yang lain? Jadi fi'il itu ada dua, fi'il dari segi hurufnya, fi'il mujarad dan fi'il mazid. Fi'il mujarad ada dua, sulasi mujarad, sulasi mazid, rubai mujarad. Kemudian yang mazid juga ada dua, sulasi mazid dan rubai mazid. Kemudian fi'il sendiri itu ada dua, fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Masuk pada abwabu tasrif. Bab-bab tentang ilmu sorof atau ilmu tasrif, bab-bab tasrif. I'lam anal abwab al mu'tabara inda sarfiyin isnani wa isruna baban. Ketahuilah bahwa bab-bab yang mu'tabar atau yang diakui oleh ulama ahli tasrif itu ada 22 bab. Isnani wa isyruna baban. Ada 22 bab. Wahiya ala arba'ati aqsamin. Kesemuanya terbagi menjadi 4 bagian atau 4 kelompok. Dari 22 bab ini dibagi menjadi 4 kelompok. Ini bab yang diakui oleh ahli nahwu. Yang pertama adalah as-sulasiyul mujarradu, fi'il sulasi mujarrad. Fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Wa fihi, dan di dalamnya yang membahas tentang fi'il sulasi mujarrad ini ada 6 bab. Dan 6 bab ini adalah pokok daripada ilmu sorof. Sehingga ketika nanti kita bahas 6 bab ini, antum benar-benar harus paham. Karena ini istilahnya yang akan yakni kita gunakan untuk mentasrif seluruh bab-bab yang ada. Ketika nanti mendapatkan tambahan 1 huruf, tasrifnya sama. Hanya bunyinya misalnya kayak ini tadi. Akrom, karoma, karuma. Coba karuma tasrifnya gimana, Mas Adi? Karuma yakrumu karomatan. Karimun. Karimun mak ukrum ukrum latakrum makromun makromun mikromun. Bilangin coba Abu Mar. Karuma karuma karomatan karimun karimun na'am ukrum latakrum makromun makromun mikromun. Nanti ketika masuk pada fi'il tambahan seperti ini, akroma yukrimu ikroman, nanti mengikuti di situ. Nah, kalau akroma yukrimu berarti ikut yang mana? Nanti ikut fa'ala yaf'ilu. Kan seperti itu. Nanti ada babnya di sini. Fa'ala yaf'ilu sudah kita bahas toh? Doroba yadribu. Kemarin dulu pernah kita bahas. Doroba yadribu. Ikutnya nanti di situ. Akroma yukrimu. Berarti ikutnya doroba atau fa'ala yaf'ilu. Doroba yadribu. Di situ nanti akan mengikuti. Nah, 3 bab, 6 bab inilah dalam sulasi mujarad inilah nanti kita akan mentasrif semua tasrif-tasrif selain itu. Akroma yukrimu ikroman. Nah, nanti akan ditasrif seperti itu. Walaupun nanti ada perbedaan dari atau pelafatannya ya, tapi secara ini bentukan dia nanti ikut yang apa, fathah kasroh atau fathah domah atau domah-domah. Kalau karumah yakrumu kan domah-domah, kalau akroma yakrimu fathah kasroh. Nah, seperti itu nanti akan mengikuti semuanya. Makanya dalam bab ini itu, dalam bab fi'il sulasi mujarad yang terdiri dari 6 bab, nanti antum berusaha untuk memfokuskan pembelajaran tentang 6 bab ini. Kalau bisa hafal semua 6 bab ini. 6 bab ini dulu. Nah, kalau bisa dihafal semua ya. Insyaallah ya, ini ya. Insyaallah. Nah. Sebab memang tasrif itu butuh hafalan, soalnya untuk merubah kata satu dengan kata yang lain kan butuh hafalan tadi. Ketika kita disuruh tasrif, gimana tasrifnya karuma yakrumu? Nah, kita sudah ada bayangan nah, seperti itu. Oh, ini bentukan ini bentuk ini, bentuk ini ya. Bentuknya ada 10 bentuk tadi, 10 bentukan dari perubahan. Ini ada 6 bab. Fi'il sulasi mujarad. Kemudian yang kedua, as-sulasiyul mazidu. Fi'il sulasi mazid. Fihi di dalamnya ada 12 baban, ada 12 bab. Ada 12 bab. 12 bab ini kalau antum sudah hafal yang 6 tadi, itu tinggal nanti menyesuaikanlah istilahnya. Nah, tinggal mengutak-ngatik di situ saja 6 bab itu tadi. Kemudian yang ketiga, ar-ruba'iyul mujarrad. Fi'il ruba'i mujarrad, fi'il yang huruf aslinya ada 4. Wa fihi, dan di dalam pembahasan tentang fi'il ruba'i mujarrad ini hanya ada 1 bab. Hanya ada 1 bab. Kemudian yang keempat adalah ar-ruba'iyul mazidu. Fi'il ruba'i mazid fihi. Fi'il ruba'i, fi'il yang 4 yang mendapatkan tambahan padanya. Wa fihi, dan di dalamnya ada salah satu abwabin. Wa fihi salah satu abwabin, ada 3 bab yang akan kita bahas pada fi'il ruba'i mazid. Nah, untuk lebih jelasnya silakan lihat bagian berikut ini. Harus dilanjutkan. Ini bagannya di sini. Ini maksudnya bagan dari yakni apa yang kita bagikan yang di sebelumnya tadi. Abwabut tasrif, bab-bab tasrif ada 22. 6 bab ada pada sulasi mujarad. 12 bab ada pada sulasi mazid, 1 bab ada pada ruba'i mujarad, 3 bab ada pada ruba'i mazid. Kemudian ada abwabus sulasiyul mujarad, bab-bab yang ada pada fi'il sulasi mujarad. Nah, ini sudah masuk di sini. As-sulasiyul mujarradu sittatu abwabin. Fi'il sulasi mujarad ada 6 bab. Nah, di situ ada 6 bab. Bab yang pertama adalah fa'ala. Fa'ala ada 3 di situ. Kemudian fa'ila ada 2 di situ. Kemudian yang keenam adalah fa'ula. Yang pertama adalah fa'ala yaf'ilu. Bab yang pertama fa'ala yaf'ilu. Walaupun di tempat yang lain ada yang mengatakan bab yang pertama fa'ala yaf'ulu. Nah, di sini dimulai dari fa'ala yaf'ilu. Yang kedua fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu. Nah, fa'ala yaf'alu. Di sini awalnya semuanya fa'ala. Cuma yang kedua yang setelahnya fi'il mudhari'nya ada yang yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu. Nah, berarti kan awalnya semuanya pakai fa'ala. Fi'il mudhari'nya pakai yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu. Biasa terkadang dulu kita pakai rumus fathah kasroh, fathu kasrin. Fathah sama kasroh maksudnya ain fi'il pada fi'il madinya itu fathah, ain fi'il pada fi'il mudhari'nya kasroh. Kemudian fa'ala yaf'ulu, fathu domin, fathah sama doma. Kemudian fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fathu fathin, fathah sama fathah. Mau ditulis rumusnya? Pertama, rumus yang pertama pakai fathu. Kemudian bagian yang kedua, kasru fathin. Fathu kasrin, fathu domin, fathu fathin, kasru fathin, kasru kasrin, domu, domin. Itu rumusnya untuk 6 bab yang ada pada sulasi mujarad. Pertama, fathu kasrin. Kedua, fathu domin. Ketiga, fathu fathin. Keempat, kasru fathin. Kelima, kasru kasrin. Keenam, dommu dommin. Itu adalah rumus untuk kita bisa mengingat-ingat tentang bab ini mengikuti rumus yang mana. Nah, ya, mengikuti fathu fathin atau fathu domin atau fathu kasrin. Nah, itu ada pada ain fi'il madhi dan ain fi'il mudhari. Ainnya itu di fathah sama di kasroh, di fathah sama di doma, di fathah sama di fathah. Kemudian yang keempat di kasroh sama di fathah. Yang kelima di kasroh sama di kasroh. Yang keenam di domah sama di domah. Fathu kasrin, fathu domin, fathu fathin, kasru fathin, kasru kasrin, dommu dommin. Domah domah, ya, domu domin. Itu rumusnya untuk menghafal 6 bab yang ada pada fi'il sulasi mujarrad. Antum hafalkan rumusnya, nanti antum temukan dengan 6 bab ini. Kalau dhammah-dhammah berarti fa'ula yaf'ulu. Kalau dhammah kasroh-kasroh berarti fa'ila yaf'ilu. Kalau kasroh fathah fa'ila yaf'alu. Kemudian 3 rumus yang di atas. Jadi 6 bab pada sulasi mujarad yang memakai fa'ala itu ada 3. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Semuanya pakai fa'ala. Kemudian yang fi'il madinya pakai fa'ila ada 2. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Kemudian yang memakai yakni fi'il madhi fa'ula itu hanya ada 1, ya. Fa'ula yaf'ulu. Ini fi'il sulasi mujarad. Untuk kelebihan waktu ini kita coba bahas bab yang pertama. Bab yang pertama adalah fa'ala yaf'ilu. Bab yang pertama adalah fa'ala yaf'ilu. Kita baca selanjutnya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Itu dinamakan apa? Wazan, timbangannya. Nah, timbangannya memakai fa'ala yaf'ilu. Itu bentukan dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman makan, dan isim alat. Nah, perhatikan bentukannya ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman dan makan, waktu dan tempat, kemudian isim alat. Mauzunnya yang ditimbang di sini adalah doroba. Doroba yadribu dorban, doribun madrubun. Idrib la dadrib madribun madribun midrobun. Ini yang ditimbang. Doroba fi'il madi, fi'il mudhari, yadribu. Fi'il madinya berarti telah memukul. Yadribu sedang atau akan memukul. Dorban pukul atau pemukulan. Doribun yang memukul. Madrubun yang dipukul. Idrib pukullah. La dadrib jangan kamu memukul. Madribun madribun tempat atau waktu untuk memukul. Midrobun alat yang digunakan untuk memukul. Catatan di sini, lihat isim zaman dan makan bab ini berwazan maf'ilun. Isim zaman dan makan yakni maf'ilun maf'ilun itu berwazan maf'ilun ya, isim zaman dan makannya dalam bab ini. Sebab fi'il mudhari'nya yaf'ilu. Fi'il mudhari'nya adalah yaf'ilu. Maka isim zaman dan isim makannya memakai maf'ilun. Kemudian fi'il-fi'il dalam bab ini mayoritas muta'addi. Ada pula yang lazim. Mayoritas muta'addi. Muta'addi tadi apa? Yang membutuhkan objek. Ya, memukul. Kan butuh objek, siapa yang dipukul ya. Membuat butuh objek ya. Kalau jalasa duduk tidak butuh ya, lazim. Ada juga yang lazim ya. Contoh-contoh fi'il yang termasuk bab ini adalah berikut: jalasa, roja'a, kasaro, kotofa, sobaro, dolama, hamala, kadaba, nazala, malaka. Ini contoh-contoh dalam bab ini. Nah, ini yang kedua itu jalasa julusan. Julusan itu masdarnya ya, masdarnya. Jalasa yajlisu julusan. Roja'a yarji'u ruju'an. Kasara yaksiru kasron. Kotofa yaktifu kotofan. Sobaro yasbiru sobron. Zulama yadlimu zulman. Hamala yahmilu hamlan. Kadaba yakdibu kadiban. Nazala yanzilu nuzulan. Malaka yamliku milkan. Nah, sekarang antum dan akhwat sekalian, di situ ada PR, carilah 5 contoh lain, kemudian tulislah tasrifnya secara urut bersama artinya. PR-nya diganti, carilah 5 contoh yang ada di tulisan ini saja, jangan cari yang lain ya. Yang mudah saja. 5 contoh yang ada di sini, antum tasrif coba dibikin di rumah untuk menyocokkan dengan bentuk yang di atas. Fa'ala yaf'ilu. 5. Ambil 5 saja di situ. Kita sepakati 5 yang awal saja. Jalasa, roja'a, kasaro, kotofa, sobaro. Untuk mungkin bisa dibagi ya sekalian ya. 5 untuk ikhwan yang pertama, untuk 5 yang kedua untuk akhwat, itu biar beda ya. Ya. 5 yang pertama untuk ikhwan, jalasa sampai sobaro. 5 yang kedua untuk akhwat, PR-nya zolama sampai malaka. Dibikin tasrif seperti bentukan yang di atas. Dibikin tasrif seperti bentukan yang di atas. Ya, untuk ikhwan jalasa sampai sobaro, untuk akhwat zolama sampai malaka. PR-nya bikin 5 tasrif di sini ya, dibikin. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada pertanyaan? Nampak. Ya ya. Ha? Mm-hmm. Salama, ya pakai salimun filenya. Salimun yang selamat, nah. Kalau yang selamat kan maslumun berarti, ah maslumun yang diselamatkan. Salimun yang selamat, jadi orangnya. Salimun kan objeknya tadi. Kalau yang menyelamatkan itu file. Yang menyelamatkan berarti nanti ada filenya ya, ada file ya. Ada lagi ya, ada file di situ ya, yang menyelamatkan. Ini orangnya yang selamat ya, orangnya. Tadi pun yang menulis ya, yang menulis orangnya ya. Ini kan, itu kan kalau penyelamat berarti kan dia, bukan, kalau penyelamat nanti ada sendiri, dia salim itu selamat itu, dia itu fi'il lah, lazim. Lazim, ada yang nanti fi'il yang muta'addi, tadi yang butuh objek. Kalau penyelamat kan berarti butuh objek. Nah, ini kan yang salim ini tadi enggak butuh objek. Orangnya ini yang selamat itu orangnya. Jadi pahami ya? Belum, belum. Hah? Objek. Ini isim, jadi isim dia bukan anu, bukan masuk fiil. Kalau fiil kan tadi ada yang butuh ini. Yang menyelamatkan. Ayo, yang gimana? Yang enggak, ini orangnya Pak, kita beda, ini orangnya. Fa salimun yang selamat itu namanya orangnya selamat ini. Bukan dia, dia bisa dipahami ya. Sementara itu. Allah alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Ada yang lain? Wallahualam, kalau kita tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahualam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.